تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian lanjutan dari pembahasan kewajiban kita terhadap para sahabat atau hak para sahabat terhadap kita umat Islam, yang keempat adalah memberikan loyalitas kepada seluruh sahabat dan mendudukkan mereka semua pada kedudukan-kedudukannya masing-masing. Ya. Karena itu kata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد. Kami cinta kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak berlebihan di dalam cinta kepada siapapun di antara mereka. Namun kami juga tidak berlepas diri dari siapapun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para sahabat dicintai, diberikan loyalitas. Karena dalam Al-Quran Allah telah berfirman, wa kullan wa'ada Allahul husna. Semuanya Allah telah berikan padanya al-husna, kebaikan. Jadi mereka yang berinfak dan berperan sebelum Fathu Makkah atau sebelum Fathu Hudaybiyah atau yang setelahnya, itu memang ada perbedaan dari sisi derajat. Tapi semuanya kita berloyalitas dan memberikan kecintaan kepadanya.